Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya. Kembali saat ini kita diperkenankan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Samailun Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Samail Muhammadiyah yang membahas tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karakter, sifat, akhlak maupun secara penciptaan Rasul alaihi wasallam, kebiasaan, keseharian dari adab, akhlak hingga ibadah Rasul alaihi salatu wasalam. Ya, ini bagian dari perkara yang sangat mendasar dan penting pada perkara agama ini, ikhwan dan jami Allah iyakum, yang kita dituntunkan untuk ittiba'ur rasul, mencontoh Rasul alaihi salatu wasalam, mencintai Rasul alaihi salatu wasalam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasul alaihi wasallam terdapat suri tauladan yang baik untuk kalian, bagi orang yang ia mengharap perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala kelak hari akhirat, dan dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam, maka ambillah, terimalah. Dan apa yang dilarang oleh Rasul alaihi salatu wasalam, maka tinggalkanlah. Demikian Allah taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Dan bukti cintanya kita kepada Allah, yang Allah taala akan mencintai kita dengan ittiba'nya kita kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Kalau itu kita laksanakan, kita buktikan cinta kita kepada Allah dengan mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Karena bagaimana cara mencintai Allah secara ilman wa amalan, secara ilmu maupun secara pengamalan, adalah telah dicontohkan, telah dipraktikkan, dan telah dituntunkan di baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, orang yang paling cinta kepada Allah, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, maka Allah taala nyatakan, katakanlah wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah. Yuhibbukumullah, niscaya Allah taala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah taala zat yang maha mengampuni lagi maha menyayang. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, sehingga bagaimana kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau sebagai qudwah bagi diri-diri kita menjalani kehidupan ini, maka adalah perkara yang terpenting dalam kehidupan kita. Nah, melalui kitab ini kita akan disuguhkan bagaimana kepribadian Rasul, akhlak Rasul, kebiasaan Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, bahkan bagaimana ibadah beliau alaihi salatu wassalam. Dan kita masih di bab yang ke-30, bab majaa fi faqihati Rasulillah sallallahu, bab tentang buah-buahan yang dikonsumsi oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kita telah mengetahui beliau selain kurma yang kita ketahui, beliau juga mengkonsumsi buah semisal sejenis mentimun, kemudian juga adalah bitih, semangka, begitu juga kerbis, melon, dan beliau makan dengan dipadukan dengan makan yakni rutab, kurma basah. Kita lanjutkan di hadis yang ke-201 pada bab ini. Qala haddatsana Qutaibah ibnu Sa'id an Malik ibni Anas ha wa haddatsana tahwiru sanad, datang jalur yang lain. Wa haddatsana Ishaq ibnu Musa qala haddatsana Ma'as qala haddatsana Malik an Suhail bin Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah qala kana nas idza ra'au awwala tamar ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abu Hurairah bahwasanya manusia, yakni di kala itu di zamannya Rasul alaihi wasallam, mereka para sahabat, ketika mereka mendapati buah pertama, mulai sudah muncul buah masak, ja'u bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka datang membawa buah itu kepada Rasul alaihi wasallam. Fa idza aqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka apabila Rasul alaihi wasallam telah mengambilnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, berdoa. Ikhwan bidang dzani Allah, ini adalah perkara yang para sahabat mereka sangat senang ketika hasil tanaman mereka mulai berbuah, menunjukkan hasil matang buahnya. Maka awal mereka senang datang membawa kepada Rasul alaihi salatu wassalam, untuk mendapatkan doa dari Rasul alaihi salatu wassalam. Apalagi semisal yakni rutab, kurma basah. Di kala itu rutab itu ya didapati hanya setahun sekali. Musim kurma di awal masak. Setelah itu nanti dikeringkan. Tidak seperti zaman sekarang, rutab bisa sewaktu-waktu kita dapat karena bisa disimpan di kulkas. Sehingga terjaga basahnya. Misal sukari ya dapatkan sekapan pun. Dulu adanya setahun sekali kalau kurma basah itu, kurma waktu masih muda baru mau matang. Itu mereka bawa kepada Rasul alaihi salam. Maka setelah Rasul salam ambil apa yang mereka bawa itu, Rasul salam mendoakan, Allahumma barik lana fi tsamarina, ya Allah berkahilah untuk kami pada buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina, dan berkahilah kami pada Madinah kami. Wa barik lana fi sa'ina wa fi muddina, berkahilah untuk kami pada takaran sa' dan takaran mud kami. Sa' itu 4 mud. Satu mud itu 2 telapak tangan. Jadi kan 1. Ini kalau 4 kali 1 2 3 4 itu 1 sa'. Yang kita kenal ukuran zakat fitr kita. Antara 2,4 hingga 3 kilogram. Rasulullah SAW berdoa untuk diberkahi Quran Shaf dan Mut Ahli Madinah. Allahumma inna Ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyuka. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu, khaliluka kekasihmu, wa nabiyuka dan nabimu. Wa inni abduka wa nabiyuka, dan aku juga hambamu dan nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah, dan sesungguhnya Ibrahim berdoa kepada kamu untuk Mekah. Nah, yakni untuk keberkahan Mekah, untuk kemuliaan Mekah. Nah, untuk keamanan kota Mekah. Nabiullah Ibrahim. Wa inni ada'uka li Madinah, sementara aku berdoa kepada engkau untuk Madinah. Nah, dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz, nah, inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtu al-Madinah. Sesungguhnya Ibrahim, dengan sebab Ibrahim yang menjadikan Makkah itu haram, tanah haram. Dan sesungguhnya aku yang menjadikan sebab Madinah itu tanah haram. Artinya sebab doa-doa Nabiullah Ibrahim dan doa Rasul alaihi salatu wasallam. Makanya kita kenal haramain, dua tanah haram. Nah, dua tanah haram. Dikatakan haram karena ada kemuliaan. Nah, al-haram itu kemuliaan. Karena untuk menjaga kemuliaannya, maka ada larangan-larangan. Ya. Karena ada kemuliaannya, maka di situ ada larangan-larangan yang diberlakukan secara khusus. Yang tidak, nah, larangan-larangan itu berlaku tanah-tanah yang di luar tanah haram. Lawannya berarti tanah halal. Nah, dilarang kita mematahkan dahan-dahan tanaman, memetiknya tanaman-tanaman yang bukan yang ditanam oleh orang. Nah, tanaman-tanaman yang tumbuh sendirinya. Jarang kita. Dilarang untuk kita, ya ini, mengganggu. Apalagi sampai, ya ini, soib. Hayawanatil bahar. Nah, ya ini, berburu hewan daratnya. Nah, dilarang. Larangan-larangan di tanah haram diberlakukan. Yang itu masuk batas hududul haram, ada batas-batasnya. Nah, yang sekarang Madinah menjadi luas, Mekah pun menjadi luas, tidak semuanya masuk, yakni batasan haram. Ada batas-batasnya. Nah, yang sekarang ada dibangun, yakni istilahnya tapal batas itu, tanda-tanda tubuh batas-batas tanah haram. Nah, ikhwani fillah jazani Allah wa iyyakum, dan di antara kemuliaannya adalah tidak masuk padanya dajjal wa ta'un. Nah, utama Madinah. Wa inni ada'uka lil Madinah bimisli ma da'aka bihi li Makkah wa mislihi ma'ahu. Aku berdoa kepada engkau untuk Madinah semisal apa yang Nabiullah Ibrahim berdoa kepada engkau untuk Mekah dan yang semisalnya bersamanya. Nah, sehingga berlakulah dua tanah haram. Adapun seperti Masjidil Aqsa enggak masuk. Tidak dikatakan yakni tanah haram. Nah, masjid yang disebut oleh Rasul memiliki keutamaan, iya, yang kita tidak boleh mengadakan rehlah perjalanan untuk mendapatkan keutamaan lebih kecuali di tiga masjid itu untuk kita ibadah di dalamnya. Nah, Rasulullah SAW menyatakan la tasuddur rihal illa ila salasati masjid, janganlah kalian menguatkan untuk mengadakan perjalanan safar, nah, untuk meraih pahala keutamaan kecuali di tiga masjid. Nah, kata Rasulullah, masjid hadza, masjidku ini, wa masjidil haram, wa masjidil aqsa. Nah, Masjid Hadza yakni Masjid Madinah, kota Madinah, Masjid Haram yakni Masjid Haram di Mekah, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Nah, itu masjid masjid yang memiliki keutamaan di dalamnya untuk kita ibadah. Ikhwan fil din azani Allah ayyakum. Kemudian qala thumma yad'u asghara walidin yarahu fayutihi dzalika sama. Kemudian ketika itu Rasulullah SAW memanggil anak kecil, yang paling kecil dari anak kecil. Kemudian Rasulullah SAW memberikan buah yang beliau pegang itu kepada anak kecil tersebut. Hadis juga dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dan juga Imam At-Tirmidzi dalam Jami'. Nah, Jami' Sahih At-Tirmidzi atau Sunan At-Tirmidzi. Sehingga hadis ini adalah hadis sahih. Yang kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini, ikhwan fil din Allah iyyakum, adalah bagaimana para sahabat yakni bersuka cita, riang gembira ketika mendapati nikmat berbuah tanaman mereka. Nah, di antara bentuk yakni sukacita dan riang gembiranya mereka ketika awal buah mereka, di antaranya membawakan kepada Rasul alaihi salatu wasalam agar Rasul alaihi wasalam mendoakan keberkahan. Nah, ikhwan fillah jazani Allah. Dan dalam hal ini ketika kita misalnya mendapati sesuatu ya ikhwan fillah jazani Allah adalah perkara yang dituntunkan untuk kita yakni meminta barokah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal berdoa. Bahkan kita salam bertemu satu dengan yang lain mendoakan untuk diberikan kebaikan, keselamatan, rahmat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh adalah barokah. Untuk saling mendoakan diberikan barokah. Pengertian barokah adalah dari kata khairizani Allah yakni albirkah. Albirkah itu di yakni annama wal kasir luzumul khair. Banyak berkembang terus-menerus banyaknya itu. Makanya danau yang airnya tidak pernah kering itu disebut albirkah. Sama padan katanya dengan asal katanya dengan barokah. Karena airnya terus ada, bertahan terus. Itu yakni banyaknya kebaikan dan berkembangnya kebaikan. Itu barokah. Sehingga ini adalah secara umum kita minta kepada Allah untuk kita diberikan barokah. Mungkin jasad kita, ilmu kita, rezeki yang kita terima, termasuk ketika kita menanam buah-buahan, menghasilkan buahnya, kita supaya itu menjadi sebab kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah dari hadis ini pula adalah menunjukkan, karena ketika Rasulullah SAW sudah berdoa yang demikian ini menunjukkan satu yang ditetapkan, karena doa Rasul alaihissalam adalah terkabulkan, menunjukkan barokahnya buah-buahan Madinah, barokahnya timbangan takaran Madinah. Sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan barokah baiknya pula kota Madinah, kota Mekah. Ikhwan fil din Allah iyyakum. Yang Mekah menjadi ditetapkan sebagai tanah haram karena doanya Nabiullah Ibrahim. Madinah ditetapkan tanah haram karena sebab doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang lainnya dari hadis ini adalah bagaimana kasih sayang Rasul alaihissalam kepada anak kecil. Nah, ketika itu gang-gang buah itu Rasulnya. Nah, dari yang hadir ini lu panggil anak kecil dikasih. Ini menunjukkan yakni sifat al-lutf wal-rahmah, kelemah lembutan, kasih sayang Rasul alaihissalam kepada anak kecil. Nah, berarti di antara Rasul alaihissalam, Rasul ya, di tengah-tengah sahabat, beliau juga perhatian kepada anak kecil dan mencurahkan kasih sayang kepada anak kecil. Nah, kemudian juga menunjukkan bahwasannya di antara majlisnya Rasul alaihissalam dengan para sahabat itu, nah, ada anak kecil. Tidak terlarang kemudian anak kecil hadir. Nah, begitu juga ya di majlis, majlis ilm, majlis hadis. Ikhwan fillah jazakumullah Allah iyyakum, datang sekian hadis, yakni diriwayatkan oleh sahabat yang dulu ketika mendengar hadis itu masih kecil. Tapi sudah mumayyiz. Kecil lagi masih mumayyiz. Nah, nanti dia menyampaikan hadis tersebut ketika sudah baligh. Karena itulah hadis itu ukurannya tahdis, menyampaikan hadis diterima ketika sudah baligh. Ketika menerimanya boleh menerima ketika sudah mumayyiz. Nah, sudah ngerti, tetapi disampaikan nanti ketika sudah baligh. Nah, seperti hadis yang kemarin kita yakni baca ihamizani Allah iyakum ketika Rasulullah SAW yakni menuntunkan kepada anak kecil, ya ulam sammillah kul, nah biyamini wa kul mimma yalik, wahai anak kecil, nah bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah dari yang dekat. Begitu juga hadis 6 Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dibonceng Abdullah bin Abbas yang dibonceng oleh Rasul alaihi wasallam. 6 Masih muda beliau, belum balik umur belasan. 6 Mumayyiz, tapi sudah mumayyiz. Hadisnya sampai kepada kita. Demikian sehingga ikhwan bin jazani Allah, anak yang sudah mumayyiz, yang sudah ngerti adalah hadir di majlis ilmu. Nah, mengambil hadis, bahkan bisa saja dia menghafal hadis, mengambil faedah yang ternyata itu, yakni kala dia akan menyampaikan hadis tersebut, dia masih ingat hadis tersebut disampaikan. Nah, barulah itu. Hadis berikutnya. Di antara faedah yang kemarin kita sempat singgung juga, Evan di sini adalah nau' min anwa'it tawassul. Nah, adanya satu macam dari macam-macam tawassul al-masru' yang disyariatkan. Nah, yakni menyebut Rasul, menyebut Nabi, menyebut ubudiyah sebagai mereka sebagai hamba dan sekaligus Rasul. Nah, Rasulullah SAW sebelum menyebut dirinya, beliau menyebut Nabiullah Ibrahim. Inna Ibrahim abduka wa khaliluka. Nah, wa nabiyuka. Wa inni abduka wa nabiyuka. Ini tawassul diantaranya dengan menyebutkan al-ubudiyah. Yaitu seorang hamba yang ia fungsinya adalah beribadah kepada Allah. Nah, kalau kita berarti ya Allahumma inni abduka. Nah, seperti kalau kita Allahumma inni abduka wa ibnu abdika wa ammatika, boleh menunjukkan diri kita ini adalah hamba. Ini adalah diantara bentuk tawassul yang diperbolehkan. Kemudian al-ubudiyah menunjukkan kita hamba yang akan siap beribadah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semisal yakni istighfar, sayyidul istighfar juga demikian. Nah, menunjukkan ada pengakuan diri kita sebagai hamba. Yang kedua adalah abdul wa iftiqar, unsur kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menunjukkan kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk tawasul yang diperbolehkan. Dengan itu, ikhwan jazani Allah iyyakum, kita mengharap doa kita lebih terkabul. Nah, kita mengagungkan Allah, memuji Allah, sementara kita merendahkan diri kita. Nah, Allahumma anta rabbi wa ana abdu. Boleh. Nah, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hamba-Mu. Dalam ketika kita berdoa, sebelum kita meminta. Ini menunjukkan alat ubudiyah. Nam, wadul wal istiqar. Kita sebagai hamba, menyatakan diri kita sebagai hamba, merendahkan diri, dan kita menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, istilahnya kalau anak itu minta ke orang tua itu meremeh-remeh kan itu, menunjukkan butuh butuh. Nah, perumpamaannya walillahil masalul a'la, perumpamaannya bagi Allah Subhanahu wa taala lebih daripada itu. Ada untuk kita merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah jazani Allah ajakum, hadis selanjutnya qala haddatsana Muhammad ibn Humayn ar-Razi qala haddatsana Ibrahim ibn Muhtar an Muhammad ibn Ishaq an Abi Ubaidah ibn Muhammad ibn Ammar ibn Yasir an Rubayyi binti Muawwid ibn Afra qalat ba'athani Mu'adz ibn Afra bikina'in rutab wa alaihi ajrin min kisa'in rum wa kana nabiyyu sallam yuhibbus kisa' fa ataitu bihi wa indahu khilyah qad qadimat alaihi min bahrain fa mala'a yadahu minha fa atalihi. Hadis ini dari Rubai binti Muawwid ibni Afra, wanita namanya Rubayyi binti Muawwid ibni Afra. Dia mengatakan qalat, aku disuruh oleh Mu'ad ibni Afra membawa satu tempayan dari rutab, kurma basah, yang di atasnya dikasih sedikit dari kisahir rubut, yakni kisah sejenis mentimun tapi lebih besar sedikit. Nah, tentunya mentimun tapi lebih besar sedikit. Dan Nabi SAW adalah mencintai, menyenangi kisah mentimun, maka aku bawa. Nah, wa indau khiliyah, dan waktu itu Rasulullah SAW sedang ada di sisi beliau perhiasan yang didatangkan dari Bahrain. Nah, masih rampasan dari Bahrain ada perhiasan. Di riwayat yang lainnya itu disebutkan dahaban, emas, riwayat setelahnya. Famal ayadahu minha, dan tangannya memegang itu penuh perhiasan itu. Di antaranya kemudian memberikan kepadaku, kepada yakni Rubayyi binti Muawwid. Kalau itu riwayat yang lain disebutkan emas, ya tidak masalah. Perhiasan emas dipakai untuk wanita. Nah, hadis ini khairan Allah ayyakum, ada sisi kelemahan padanya Muhammad bin Humayr ar-Razi dikumi lemah. Nah, kemudian juga guru yang diambil darinya riwayat ini Ibrahim bin Muhtar. Nah, saduq, syekhnya Muhammad bin Ishaq mudallis. Muhammad bin Ishaq mudallis dan meriwayatkan hadis ini dengan an, anak, pakai an. Seorang mudallis kalau pakai an itu lemah riwayatnya, tidak diterima. Nah, kecuali kalau dia mengatakan haddatsana atau sami'tu atau ahbarona, ahbaroni, yang sifatnya menunjukkan langsung dengar. Tapi kalau an, ini masih ada kemungkinan ini dengar langsung atau tidak kalau an itu. Nah, kalau yang meriwayatkan an itu seorang mudallis, mudallis itu menyamarkan. Nah, kadang dia tidak menyebutkan rawi di atasnya untuk menyamarkan. Bisa jadi rawi yang di atasnya adalah lemah rawinya. Menyamarkan seakan itu mendengar langsung, tapi pakainya an. Nah, itu tidak diterima. Nah, kecuali datang riwayat yang lain yang menguatkan, baru diterima. Atau yang kedua, dia meriwayatkan dengan sighah bentuk tasrih, saraha, jelas dia mendengar. Sami'tu, saya mendengar, ahbaruni, menghabarkan kepadaku, haddatsani, menceritakan kepadaku, misalnya. Kalau rawi itu mudallis. Al-muhim ikhwan min jazakumullah, hadis ini ada kelemahan. Namun secara makna, sebagaimana hadis ini adalah dikuatkan dari hadis yang pertama dari bab ini, bahwasanya di antara buah yang disenangi oleh Rasul alaihi salatu wasalam itu adalah mentimun atau sejenis mentimun, ya. Yang dimakan oleh Rasul ada kalanya dengan yakni rukuk. Nah, dengan rukuk. Wallahu a'lam bishawab. Selesai hadis ini ikhwan yang dirahmati Allah wa iyyakum pada bab buah-buahan Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, jadi setidaknya buah yang dikonsumsi Rasul bukan hanya kurma saja. Itu ya, ada buah yang lain juga. Nah, bab berikutnya adalah bab maja'a fi sifati sarabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang sifat minuman Rasul alaihi wasallam. Selesai buah-buahan, tentang minuman Rasul alaihi wasallam. Nah, baru nanti bab tentang tata cara bagaimana Rasulullah SAW minum. Sekarang minumannya dulu. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar, qala haddatsana Sufyan an Ma'mar an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana ahabba as-sarabi ila Rasulillah SAW al-khulwul barid. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan adalah minuman yang paling disenangi oleh Rasul alaihi wasallam adalah al-khulwul barid, yang manis yang dingin. Yang manis yang dingin. Nah, gak masuk diabet, yang kena diabet. Nah, ada ya pengganti manis yang kandungan untuk orang diabet, tapi manis tetap, ya kan? Nah, gula untuk para diabet. Jadi tetap bisa mengikuti apa yang disenangi Rasulullah. Nah, yang dingin. Yang panas-panas berarti enggak disenangi oleh Rasul. Kopi nunggu dingin ya. Masya Allah. Ini kalau kebiasaan orang sana, Evan. Nah, itu yang asli ya orang, apalagi orang dulunya ya. Kalau sekarang karena sudah berubah biasa, kopi pun dingin ada orang gitu. Nah, kalau ya kebiasaan sana malah panas orang umum ya. Nah, teh panas. Nah, kalau dingin malah sudah nggak diminum ya. Panas. Nah, apalagi kopinya panas. beda dengan sekarang. Kalau kita buat, pernah satu kali hujan salju, nah di Yaman itu, di sana nggak ada orang jualan es, masalahnya es teh nggak ada. Betul, nggak ada es teh. Antum keliling warung-warung di es teh nggak ada. Akhirnya gede-gede ya sejari-jari ini apa saljunya itu. Nah es teh kotak-kotak. Nah itu udah lama nggak bikin es teh, lama nggak bikin ngerasain es teh. Kita kumpul itu, kita bikin. Nah es teh, mereka terheran. Nah bilang kita ini orang gila. Nah teh dikasih es. Kenapa? Karena panas. Nah sehingga yang sering kita dapetin mereka itu misalnya Allah di usia tuanya cenderung giginya itu tadi karena serba panas sudah. Nah serba panas minuman serba panas. Padahal Rasul alaihi wasallam lebih menyenangi minuman makanan itu dalam keadaan dingin. Keadaan dingin. Nah, bukan berarti kalau panas nggak boleh ya. Nah, jualan bakso bakso dingin. Nah, bubur enak yang panas ya. Nah, baik. Ikhwan jazakumullah Allah ya. Kata Imam At-Tirmidzi, riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Nah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Juga disebutkan Imam At-Tirmidzi dalam yakni sunan beliau. Hakadha rawa Sufyan ibnu Uyainah hadal hadis an Ma'mar an Zuhri an Urwah an Aisyah. Ini tadi. Wa rawahu Abdullah ibn Mubarak wa Abdul Razzaq wa Al-Wahid an Ma'mar. Imam-imam yang lainnya juga meriwayatkan seperti Abdullah ibn Mubarak, Abdul Razzaq, As-Sun'ani dan yang lainnya dari Ma'mar an-Zuhri an-Nabi mursal. Nah, riwayat yang Imam Zuhri dari Nabi, Imam Zuhri tabi'in. Kok langsung Nabi? Berarti ada yang digugurkan, ada sahabat yang tidak disebutkan. Ini namanya mursal. Seorang tabi'in kalau langsung mengatakan qala Rasulullah SAW itu mursal namanya. Berarti tidak menyebutkan sahabat. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Mursal itu secara hukum dhaif. Asalnya dhaif. Tapi kalau mursal itu jelas yang digugurkan, tidak disebutkan adalah nama sahabat, maka tidak masalah. Artinya tetap diterima. Karena yang digugurkan sahabat, sementara sahabat itu terpercaya. Nah, hanya saja kalau tabi'in langsung kepada Rasulullah, ada kemungkinan bukan sahabat yang digugurkan, yang tidak disebutkan. Bisa jadi tabi'in itu dengar dari tabi'in yang lain. Bahkan bisa jadi silver tabi'in. Nah, yang bisa jadi ada unsur kelemahan. Nah, ada potensi kesalahan, kekeliruan. Maka asalnya mursal adalah ya ini lemah. Tapi pada mursal-mursal tabi'in tertentu nanti diterima. Kenapa? Karena tabi'in itu tidaklah memursalkan, tidaklah dia mengatakan qala Rasulullah kecuali yang tidak disebut itu mesti sahabat. Nah, seperti mursalnya yakni Sa'id bin Musayyab. Karena dia gurunya semuanya sahabat. Jadi dia tidak meriwayatkan hadis kecuali mesti dari sahabat. Nah, sehingga kalau dia tidak menyebut nama sahabatnya, tidak masalah. Ini mursal, sebenarnya mursal, tapi menjadi yakni perkecualian dari mursal-mursal yang lain. Kalau ini diterima, kenapa? Setelah diteliti oleh para ahlul hadis, makanya ahlul hadis itu luar biasa mereka. Nah, ikhwan jazani Allah. Karena ini babnya adalah untuk keotentikan sebuah hadis. Benar gak ini? Sabda Rasul. Itu diteliti betul. Siapa yang meriwayatkan ini? Oh, Sa'id bin Musayyab. Diteliti, oh Sa'id bin Musayyab ini tidak akan meriwayatkan hadis kecuali semuanya diambilnya dari sahabat. sehingga ketika didapati sanad misalnya sahih, Musaib langsung qala Rasulullah, itu diterima. Namanya mursal sahabi mestinya. Tapi semisal ini ada kemungkinan yang lain. Nah, hukum mursal itu lemah. Ini riwayat-riwayat yang tidak menyebutkan an Aisyah. Langsung Az-Zuhri anin Nabi SAW. Nah, itu bahkan menggugurkan dua, yakni Urwah an Aisyah. Nah, ini riwayat yang lemah. Nah, tetapi ketika hal itu ikhwan dan jazaniyallah didapatkan jalur sanad yang lain, ternyata ada yang nyambung. Nah, yang mursal ini asalnya lemah bisa naik ke hasan karena didukung ada sanad yang nyambung yang sahih. Itu kalau pembahasan pada mustalah hadisnya. Nah, pelajaran dari hadis ini ikhwan fillah jazakumullah, kalimat yakni ahabbas syarab, minuman yang paling disenangi oleh Rasul, bukan berarti nah Rasul salam tidak memperbolehkan. Ini dalam hal konteks yang lebih disenangi oleh Rasul. Berarti ya bisa jadi Rasulullah salam minum ada kalanya hangat atau barang panas gitu ya. Nah, tapi yang dari keumuman yang disenangi oleh Rasul, yang lebih disenangi adalah minuman yang dingin, manis dan dingin. Nah, bentuknya apa nanti akan datang riwayat-riwayatnya. Di antaranya adalah yakni beliau yang paling disenangi adalah susu. Nah, asal madu. Nah, misalnya. Tapi itu menjawab yakni susu berarti bisa kemungkinan yang beliau senangi susu yang dingin. Nah, dinginnya saat itu bukan berarti di es ya. Nah, dingin bukan dingin kalau kita dingin dingin es sekarang. Nah, nggak ada kulkas. Nah, dan itu lebih dari sisi yakni kesehatan lebih baik keadaan minuman manis karena itu lebih berenergi. Dan yakni dingin. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Masih bahas tentang minuman Rasul alaihi wasallam. Subhanallahi wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.